Bismillah. Apa hukum takziah keluarga si mayit? Hendam. Naam, sunnah. Hukumnya sunnah. Apa lafad lam takziah di antara lafadnya yang ma'ruf? Hendam. Ada yang hendam. Jadi misalnya, baik. Apakah boleh bertakziah lebih dari 3 hari? Nah, boleh, karena tidak ada pembatasan dalam takziah. Pengkhususan takziah di rumah atau di masjid atau di tempat tertentu. Nah, apakah ada dalam syariat? Tidak. Tidak ada. Jadi kapan saja, di mana saja dia ketemu, maka di situ boleh dia untuk bertakziah. Baik, apa hukum membuat makanan bagi keluarga si mayit untuk menjamu para orang-orang yang hadir, para tamu, nah, di waktu takziah, endemen, apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Baik, haram. Apakah boleh bagi perempuan untuk takziah? Tidak. Baik. Perempuan sama seperti laki-laki. Nah, ini boleh untuk takziah. Dan adat yang ma'ruf ketika mereka takziah dengan membawa hadiah, beras, apa yang lainnya. Boleh atau tidak boleh? Tidak. Boleh. Nah. Isma'u li ahli Ja'far ta'aman. Tuasil. Kita lanjut. Kita masuk pada hal-hal yang perlu diperhatikan seputar ziarah kubur. Hal-hal yang perlu diperhatikan seputar ziarah kubur. Pertama, yang pertama disunnahkan ziarah kubur dalam rangka mengingat akhirat. Disunnahkan ziarah kubur dalam rangka mengingat akhirat. Bagaimana dalam hadis Muslim disebutkan, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kubur, karena semuanya itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Rawahu Muslim. Jadi disunnahkan ziarah kubur dalam rangka mengingat akhirat. Al-janaiz. Al-janaiz. Halaman 227. Al-janaiz. Halaman 227. Asy-Syarh Al-Mumti'. Asy-Syarh Al-Mumti'. Jilid 5. Halaman 473. Syarh Al-Mumti' jilid 5 halaman 473. Jadi hukum sunnah ini bagi mereka yang mempunyai dan maksud, nah, mempunyai niat dan maksud yang syar'i. Datang ke kuburan untuk apa? Untuk mengingat akhirat. Boleh. Bahkan sunnah. Untuk apa? Untuk memberi salam. Nah, boleh. Bahkan sunnah. Ada. Tapi ketika dia ziarah untuk tabarruk bil kubur, cari berkah, atau tawassul bil kubur, bertawassul atau perbuatan-perbuatan syirik, maka haram. Dan haram. Adapun ziarah yang syar'iyah adalah ziarah yang ada tujuan yang baik. Nah, ada, yaitu ziarah untuk mengingat akhirat. Dan ziarahnya tidak syaddur rihal. Ziarahnya tidak safar. Nanti akan disebutkan di sini tentang hukum syaddur rihal atau safar untuk ziarah kubur. Baik, yang kedua, tidak diperbolehkan bagi perempuan ziarah kubur. Tidak diperbolehkan bagi perempuan ziarah kubur. Al-Mulakhasul Fikhi halaman 247. Al-Mulakhasul Fikhi halaman 247. Al-Lajnah Da'imah, Al-Lajnah Da'imah jilid 9 halaman 101. Jilid 9 halaman 101. Baik. Dalam masalah ini para ulama khilaf. Sebagian mereka membolehkan ziarah kubur bagi perempuan. Sebagian lagi mereka melarangnya, haram. Dan mereka mempunyai adillah masing-masing. Adapun yang kita sebutkan ini adalah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Nah, dan juga dirajihkan oleh sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan Ibnu Baz dan yang lainnya dari kalangan masyayikh. Yaitu di Mulakhasul Fikhi dan Lajnah Ad-Da'imah. Dan ditambah lagi dari keadaan mereka yang memang lemah. Sebagaimana yang dijumpai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati pemakaman, ternyata ada seorang perempuan yang menangis. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah, ittaqillah wasbiri. Lafaz ittaqillah itu adalah menunjukkan tentang larangan. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah bahwa apa yang engkau perbuat ini adalah tidak boleh. Ittaqillah. Ada. Dan mereka, orang-orang Arab, memakai lafaz ini, ittaqillah, itu untuk peringatan. Ketika ada orang yang merokok, ittaqillah, khafullah, khafillah, takut engkau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ketika ada orang yang minum khamr, ittaqillah, akadah. Ini dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya seorang perempuan ziarah kubur. Mereka yang mengatakan bahwa ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya perempuan untuk ziarah kubur. Buktinya Rasulullah tidak melarang perempuan itu. Kebalik, dengan lafaz ini ittaqillah sudah menunjukkan larangan. Ittaqillah. Ada. Nah, demikian di dalam memberikan taujih ataupun arahan dari hadis ini kepada mereka yang membolehkannya. Demikian arahannya hadis ini. Ittaqillah sudah menunjukkan tentang tidak bolehnya. Dan ditambah lagi dengan hadis-hadis yang lainnya. Baik. Kemudian yang ketiga, tidak disyaratkan ziarah ke pemakaman dalam keadaan suci. Tidak disyaratkan ziarah ke pemakaman dalam keadaan suci. Al-Lajnah Ad-Da'imah jilid 9. Al-Lajnah Ad-Da'imah jilid 9 halaman 101. Nah, disebutkan di sini tidak disyaratkan ziarah ke pemakaman dalam keadaan suci, karena sebagian mereka beranggapan mereka yang masuk ke pemakaman harus suci, wudu dulu sebelumnya. Nah, tidak benar anggapan yang seperti itu. Nah, jadi tidak disyaratkan. Kemudian yang keempat, pengkhususan ziarah pada hari tertentu, pengkhususan ziarah pada hari tertentu adalah bid'ah. Seperti hari Jumat. Seperti hari Jumat, Asyura, malam nisfu Sya'ban, Idul Fitri, dan Idul Adha. Al-Lajnah Ad-Da'imah Jilid 9. Al-Lajnah Ad-Da'imah Jilid 9 halaman 113. Al-Janaiz halaman 324. Al-Janaiz halaman 324. Jadi tidak ada pengkhususan ziarah pada waktu tertentu, tidak ada. Pada hari tertentu, bulan tertentu, tidak ada. Dan ziarah pada waktu-waktu tertentu, seperti di hari Jumat saja, ma'ruf. Di pagi hari Jumat mereka pergi. Ziarah kuburan orang tuanya, umpamanya. Nah, dan itu ma'ruf, dan memang ada hadisnya, yaitu hadis yang palsu. Sehingga mereka ziarah ke kedua orang tuanya, yang meninggal atau salah satunya di hari Jumat. Yaitu hadis man zara qabra walidayhi aw ahadihima kullu jum'ah ghufira lahu wa kutiba baran. Disebutkan dalam hadis yang palsu itu yang lafadznya man zara qabra walidayhi, barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, kulla jum'ah, setiap hari Jumat, ghufira lahu, maka dia akan diampuni. Wa kutiba baran, maka dia ditetapkan sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Wa kutiba baran. Hadisnya maudhu', palsu. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Janaiz, bagaimana yang antum tulis marji'nya, nah, rujukannya, yaitu Al-Janaiz halaman 324. Dan demikian juga mereka mengkhususkan di hari Asyura, malam nisfu Sya'ban, Idul Fitri, Idul Adha, tukang jual bunga laris sekali kalau hari raya itu. Nah, laris sekali. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa keumuman mereka ziarah di hari raya itu, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Bagaimana jual kembang atau jual bunga, nah, di dekat-dekat kuburan yang seperti itu? Haram, tidak boleh. Kenapa? Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka akan semangat lagi untuk ziarah. Tidak susah-susah untuk cari bunga-bunga yang mereka beli kemudian mereka taburkan di kuburan. Nah, maka tidak boleh. Beda lagi dengan dia jual di pasar memang untuk selain itu. Beda lagi. Tapi kalau dia jual di dekat kuburan, maka tidak boleh. Nah. Jadi pengkhususan ziarah pada hari tertentu adalah bid'ah. Hukumnya adalah bid'ah. Bagaimana seorang yang ia memang ada waktunya adalah hari libur dia? Nah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak ada pengkhususan. Memang dia ada waktu libur itu hari itu. Pokoknya dia libur hari Ahad. Maka imun ziarah hari Ahad. Ya, kadang ziarah, kadang tidak. Tidak harus, tidak mengkhususkan. Ketika ada libur di sana, kebetulan hari Selasa, hari Selasa. Tidak ada masalah. Baik, kemudian yang kelima, tidak boleh safar dalam rangka ziarah kubur. Tidak boleh safar dalam rangka ziarah kubur. Al-Lajnah Ad-Da'imah jilid 9 halaman 115. Al-Lajnah Ad-Da'imah jilid 9 halaman 115. Tidak boleh safar dalam rangka ziarah kubur. Tidak boleh. Beda ziarah kubur dengan mengubur. Jadi ada yang meninggal, kemudian dia mendatanginya untuk menyolatinya dan untuk mengiring jenazahnya ke kubur. Beda. Jadi, kalau ziarah, berarti sudah dikubur. Nah, dia ziarah dari kota ke kota. Apalagi ketika dia mengkhususkan siapa yang dia ziarahi. Wali membawanya. Sunan ini, sunan itu. Haram. Tidak boleh. Nah. Dan ini semarak sekali hal seperti ini. Sehingga sampai mereka mengadakan tur. Rombongan. Bahkan sampai ada bis yang memang khusus untuk mengantarkan mereka. Tidak perlu lagi ada penunjuk jalannya. Sudah tahu sopirnya. Ziarah wali sama siap. Nah, ditunjukkan. Ini tempat-tempatnya. Kenapa? Karena saking seringnya. Nah, ada. Maka tidak boleh safar dalam rangka ziarah kubur. Kalau mereka beranggapan, bukankah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ziarah kubur agar mengingat mati? Tidak perlu ziarah kubur keluar kota. Di dekat rumah juga ada kubur. Dan pemakaman. Maka ziarahlah ke sana. Dan, jadi tidak ada pengkhususan. Hatta kuburan Nabi SAW. Nah, kuburan Nabi SAW saja tidak boleh kita mengkhususkan. Ah, mau pergi. Kemana? Ke Saudi. Dalam rangka apa? Ziarah kuburan Nabi SAW. Haram, tidak boleh. Nah, itu mereka yang datang ke kuburan Nabi SAW dan berdoa ketika ada di hadapannya dan disyariatkan kita doa mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam kepada Abu Bakar, Umar yang ada di sampingnya. Kita katakan bahwa bagi mereka yang datang niat untuk haji, niat untuk ke Madinah, niat untuk ke Masjid Rasulullah SAW, yaitu Madinah Nabawi, jadi Masjid Nabawi, maka tidak mengapa dia sekalian. Kenapa? Karena tujuan dia adalah masjid. Dan di sampingnya ada kuburan Nabi SAW, maka sekalian disyariatkan kita. Kenapa? Karena bukan tujuan awal. Kalau tujuan awal adalah kuburan Nabi, tidak boleh. Tapi kalau tujuan utama dia adalah masjid, maka boleh. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali pada tiga masjid. Nah, yang dalam rangka ibadah, seperti ziarah, kecuali pada tiga masjid. Nah, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Hadha, wa Masjidil Aqsa. Itu tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Hadha itu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Boleh. Safar kemana Masjid Al-Aqsa? Boleh. Nah, dengan ini, tidak diperbolehkan seorang safar dalam rangka ziarah kubur. Baik itu kuburan Nabi atau yang selainnya. Tapi mereka, orang-orang sufi, tujuan utama ini, ziarah. Ziarah. Ketika mereka berada di Mekah, kemudian mau pergi kemana? Ke Madinah. Dalam rangka apa? Ziarah. Tujuan awal ziarah. Bukan Masjid Nabawi, ziarah. Nah, ini dia. Ini yang tidak boleh, haram. Kemudian, yang keenam, di antara doa ziarah, di antara doa ziarah kubur, adalah Assalamualaikum ahlat diyar. إن شاء الله بكم لاحقون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لا تسمون نسأل الله لنا ولكم العافية Jadi doa-doa ziarah kubur banyak dan di antaranya ini lafaz-lafaznya banyak dan di antaranya ini yaitu Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ini dari hadis Buraidah rawahu Muslim. Hadis Buraidah rawahu Muslim. Assalamualaikum ahlat diyar. Selamatan, kesejahteraan untuk kalian wahai penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Dan kami insya'Allah akan menyusul kalian. Dan kami insya'Allah akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami sendiri dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Nah, ini disyariatkan ketika kita masuk ke pemakaman yaitu dengan doa ini, Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Doa ini kalau kita tahu artinya, faham, masya Allah. Nah, menunjukkan bahwa kita akan menyusul mereka. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kekal. Dan kita mendoakan mereka, yaitu orang-orang mukmin yang mereka mendahului kita. Jadi tidak ada yang membedakan kita dengan mereka, kecuali waktu saja. Mereka lebih dahulu dari kita. Nah, maka kita doa dengan doa seperti ini. Ketika kita berilmu tentang hal seperti ini, masya Allah, akhirnya banyak sunnah-sunnah yang kita amalkan ketika kita menjumpainya. Ada jenazah, langsung kita ingat apa sunnah-sunnah dalam hal jenazah, mensolatinya, membawanya, mengusungnya, hingga kita mendapatkan kiraat. Nah, ada. ketika masuk bagaimana adabnya, melepas rompahnya, nah, dan membaca doa ini ketika masukinya, dan dari adab-adab yang lainnya. Ini didapatkan atau diperoleh mereka yang berilmu. Tapi mereka yang tidak berilmu, ziarah dengan tidak ziarah, sama saja. Bahkan mereka ketika mengusung jenazah itu dianggap ziarah sebenarnya. Kenapa? Otomatis kan dia akan mengusungnya, masuk ke dalamnya. Nah, tapi seakan-akan mereka tidak ziarah, seakan-akan mereka mengusung sesuatu, yaitu tertawa-tawa, yang ngobrol masalah dunia, ya dunia. Nah, tidak ada kehusukan. Takwa Allah Azza wa Jal. Apakah tidak bisa meluangkan waktunya sedikit saja untuk merenungi waktu itu? Dia renungi. Oke, dia akan jadi seperti mereka ini. Dan kita tidak tahu kapan. Nah, kapan akan menyusulnya. Dan itu pasti akan menyusulnya. Tidak tahu. Ada. Mereka yang kuat. Masya Allah. Yang menurut kita karena dia adalah orang yang kuat. Olahragawan. Masya Allah. Ternyata sakit. Tidak lama meninggal. Mendahului kita. Dan apalagi mereka. Dengan itu tidak ada yang mengetahui. Kapan dia akan meninggal. Tidak tahu. Banyak hikmah-hikmah. Ketika kita ziarah kubur itu. Banyak hikmah-hikmah yang kita dapati. Dengan itulah kata Rasulullah SAW. Zurul kubur. Tudakkirukumul akhirah. Ziarailah kuburan. Akan mengingatkan akhirat kepada kalian. Ingatkan akhirat. Nah. Ada. Nah, ketika kita menziarahi kuburan dan tidak ada rasa mengingat akhirat, mengingat akan dosa-dosa kita dan tidak bisa merubah dari amalan ini diri kita, pertanyakan diri kita, dosa apa ini yang bisa menghalangi sehingga dia berat untuk bisa berubah, dosa apa? Maka cepat-cepat istighfar, bertobat kepada Allah SWT. Nah, karena ilmu yang dipelajari oleh seorang itu semestinya harus bisa merubah. Nah, terus semakin baik dan semakin baik. Semakin meningkat keimanannya. Tapi ternyata tidak. Nah, biasanya seorang itu akan cepat berubah. Biasanya dengan nasihat. Nah, yaitu al-maut. Dengan nasihat. Yaitu ziaratul kubur. Dan yang semisalnya seperti ini, mereka ingat. Kenapa? Karena ini adalah nasihat terakhir. Orang ketika dinasihati berubah. Nah, dinasihati dengan takwa, dinasihati dengan ini dan itu. Terkadang masih. Tapi ketika diingatkan, dinasihati tentang mati. Alas, tidak ada lagi, sudah mati. Maka ia akan berubah. Tapi ketika sudah nasihatnya yang seperti ini, tetap dia tidak bisa berubah. Tidak lam testahifas nak nasyid. Apabila engkau tidak ada rasa malu lagi, maka lakukanlah apa yang engkau berbuat. Nah, berarti di sini kita disuruhkan untuk ziarah kubur. Banyak-banyak ziarah kubur untuk mengingatkan kematian. Agar kita terus bertambah keimanan kita. Semakin kita memperbanyak bekal untuk di akhirat nanti. Bagaimana itu? Saling hubungan. Ketika temannya yang ada di kota, ternyata ada jenazah. Hubung. Ikhwan, ada jenazah. Insya Allah akan dikubur. Jam sekian, jam sekian. Kesempatan. Baru. Nah, baru dia akan mengantar jenazah itu. Menguburkannya. Nah, takziah. Apa yang seperti itu? Kenapa? Karena sunnah yang seperti ini jarang kita dapatkan. Kalau tidak ada yang meninggal, bagaimana kita akan mengusung jenazah? Bagaimana kita akan takziah? Mengubur sampai ke pemakaman. Nah, ini tidak dapatkan kecuali kalau ada yang meninggal. Nah, ketika ada yang meninggal, kesempatan. Sampai-sampai di antara sahabat ada yang mengatakan, kam min qararidin bayya'naha. Kam min qararidin bayya'naha. Berapa banyak dari qararid, kira, pahala yang sebesar gunung yang kita sia-siakan. Banyak. Kenapa? Ada jenazah, kita lagi sibuk. Ada jenazah, lagi sibuk dunia. Ada jenazah. Padahal qirat ini dibandingkan dengan dunia, yang sekarang dia ada padanya, tidak ada apa-apanya. Nah, ini kesempatan. Baik. Nah, kita cukupkan sampai sini. Dari dars kita, yaitu mulakhas tentang ahkam janais. Nah, insyaAllah ta'ala, kita akan praktek. Nah, pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah kita akan kabari kapan prakteknya. Sebab kita akan membuat juga galian. Nah, kita akan buat galian. Dan juga kita akan buat, nah, untuk mengusung jenazah itu. Dan yang sepertinya kita akan siapkan dari peralatan-peralatannya. Karena ini praktek. Jadi, naktafi bihadha al-qadar. Alhamdulillah. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.